papa, dengarkan papa, ratapan hatiku ini. Mengapa daku hidup menderita? Tegakkah hatimu papa padaku, anakmu. Kini daku sendiri mengarungi hidup ini. Ku tinggal ibu yang sedih hati, merenung setiap hari semenjak kau tinggal pergi. Tiap hari aku terkena padamu papa. Harapkan doa restumu agar diriku mencapai harapan ibunda sertamu papa. Restui dan aku, papa, pandanglah dahaku menahan air mata. Duduk bersimpuh di pusaranmu, terimalah sujud putramu yang sedang menderita. Tiap hari aku terkena padamu papa. Ku harapkan doa restumu agar diriku mencapai harapan ibunda serta papa. Restui dahaku, papa, pandanglah dahaku menahan air mataku. Duduk bersimpuh di pusaranmu, terimalah sujud putramu yang sedang menderita.